Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6 mulai halaman 128. Kitab Taubat. Lanjutan dari sebelumnya. Adapun orang yang merasa puas dengan asal hidup saja, dan ia rela bahwa dia itu seperti daging di atas lapak tempat pemotongan daging, dan seperti sepotong kain tua yang dicampakkan orang, maka tidaklah disyaratkan untuk hidup yang seperti ini. Ada mata, tangan, dan kaki. Maka pokok kewajiban yang masuk dalam fatwa orang awam itu tiada akan menyampaikan selain kepada pokok adalah seperti pokok kehidupan. Dan apa yang di belakang pokok kelepasan itu dari kebahagiaan yang dengan kebahagiaan itu berkesudahan hidup. Berlaku sebagai berlakunya anggota tubuh dan alat-alat yang terselenggarakan hidup dengan dia. Dan pada itulah usaha nabi-nabi, wali-wali, alim ulama, dan orang-orang yang seperti mereka. Dan kepada itulah keinginan mereka. Dan dikelilingnya itulah adanya mereka berkeliling. Dan karenanya lah tolakan mereka akan kelezatan dunia secara keseluruhan. Sehingga disampaikan Nabi Isa alaihissalam berbantah dengan batu pada tidurnya. Maka datanglah setan kepadanya, seraya berkata, apakah engkau meninggalkan dunia karena akhirat? Nabi Isa alaihissalam menjawab, ya. Dan apa yang terjadi? Lalu setan menjawab, engkau berbantah dengan batu ini adalah bernikmat-nikmat dalam dunia. Maka mengapa tidak engkau letakkan saja kepala engkau di atas bumi? Nabi Isa alaihissalam lalu melimparkan badai itu dan meletakkan kepalanya di atas bumi. Dan ia melimparkan batu itu adalah tobat dari bernikmat-nikmat itu. Apakah Anda berpendapat bahwa Isa alaihissalam tidak tahu bahwa meletakkan kepala atas bumi itu tidak dinamai wajib pada fatwa-fatwa orang awam? Apakah Anda berpendapat bahwa Nabi kita Muhammad SAW tatkala ia terganggu oleh kain yang ada padanya, yang diketahuinya dalam sholatnya, lalu kain itu dibukanya? Hadis ini telah diterangkan dahulu pada kitab sholat. Dan ia terganggu oleh tali sandalnya yang baru diperbaruinya, lalu dikembalikannya tali sandal yang lama. Hadis ini juga telah diterangkan pada kitab sholat. Bahwa beliau tidak tahu yang demikian itu tidak wajib pada agamanya yang disyariatkannya bagi seluruh hamba. Maka apabila beliau tahu yang demikian, maka mengapa beliau bertobat daripadanya dengan meninggalkannya? Adakah yang demikian itu selain karena dilihatnya membekas pada hatinya, bekas yang mencegahnya sampai kepada kedudukan terpuji yang dijanjikan kepadanya? Adakah Anda berpendapat bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sesudah meminum susu dan tahu bahwa yang demikian itu tidak di atas caranya, lalu beliau memasukkan anak jarinya dalam kerongkongannya untuk mengeluarkan susu tersebut sehingga hampir keluar nyawanya? Tidakkah beliau tahu sekedar ini dari ilmu fikih? Yaitu bahwa apa yang dimakannya dari karena tidak tahu, maka dia tidak berdosa dengan yang demikian. Dan tidak wajib pada fatwa ilmu fikih mengeluarkannya. Maka, mengapa dia bertobat dari meminumnya dengan mengeluarkan kembali sedapat mungkin dengan mengosongkan perutnya dari susu itu? Adakah yang demikian itu selain karena rahasia atau sihir yang menerap dalam dadanya, di mana rahasia tersebut memperkenalkan kepadanya bahwa fatwa orang awam itu adalah suatu hadis yang lain, dan bahwa bahaya jalan akhirat tidak dikenal selain oleh orang-orang siddiq. Maka perhatikanlah al-ihwal mereka itu, di mana mereka adalah makhluk Allah yang lebih mengenal atau bermakrifah akan Allah, jalan Allah, rencana Allah, dan tempat-tempat tersembunyi keterperdayaan pada jalan Allah. Jagalah dirimu satu kali bahwa engkau ditipu oleh hidup dunia. Jagalah beribu-ribu kali bahwa engkau ditipu oleh penipuan pada jalan Allah. Maka inilah rahasia orang yang menghirup permulaan baunya tahu bahwa harusnya tobat nasuha atau tobat yang benar-benar tidak akan berbuat dosa lagi menjadi harus bagi hamba yang berjalan pada jalan Allah Ta'ala pada setiap nafas dari nafas-nafasnya. Walaupun ia akan ditakdirkan berusia sebanyak usia Nabi Nuh alaihissalam, dan yang demikian itu wajib dengan segera tanpa ada tangguhan. Maka benarlah Abu Sulaiman Ad-Daroni radhiyallahu an yang mengatakan, jikalau orang yang berakal tidak menangis pada apa yang masih ada pada umurnya, selain atas kehilangan masa yang lalu dari umurnya, maka tidak perbuatan taat. Niscaya sesungguhnya adalah pantas bahwa yang demikian itu menyusahkan sampai kepada mati. Maka bagaimanakah orang yang menghadapi apa yang menjadi sisa dari umurnya dengan contoh apa yang telah lalu dari kebodohan? Sesungguhnya Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu an mengatakan itu karena orang yang berakal apabila memiliki mutiara yang berharga dan mutiara itu hilang daripadanya tanpa faedah, niscaya sudah pasti ia menangis atas kehilangan itu. Dan jikalau hilangnya mutiara tadi daripadanya dan hilangnya itu menjadi sebab binasanya, niscaya tangisannya adalah lebih keras dan setiap saat dari umurnya. Akan tetapi, setiap nafas itu adalah mutiara yang berharga. Tiada ganti dari tukaran daripadanya. Maka mutiara yang berharga ini pantas untuk menyampaikan engkau kepada bahagia abadi dan melepaskan engkau dari kesengsaraan abadi. Dan manakah mutiara yang lebih berharga daripada ini? Maka apabila engkau menyia-nyiakan dalam kelalaian, niscaya merugilah engkau dengan kerugian yang nyata. Dan kalau engkau mempergunakan kepada kemaksiatan, maka sesungguhnya engkau telah binasa dengan kebinasaan yang keji. Jikalau engkau tidak menangis di atas musibah atau bencana ini, maka yang disebabkan kebodohan engkau itu lebih besar dari setiap musibah. Akan tetapi kebodohan itu musibah yang tidak diketahui oleh yang memperoleh musibah itu bahwa dia yang punya musibah tersebut. Sesungguhnya tidur kelalaian itu menghalangi di atas dia dan ma'rifahnya. Dan manusia itu tidur. Apabila mereka mati, niscaya mereka terbangun. Maka ketika itulah tersingkap bagi setiap orang yang jatuh akan kejatuhannya. Dan bagi setiap orang yang kena musibah akan musibahnya. Dan manusia itu terangkat atau tidak dapat memperoleh kembali. Sebagian orang-orang arif atau orang-orang yang bermakrifat kepada Allah mengatakan bahwa malakul maut apabila datang kepada seorang hamba, niscaya ia memberitahukan kepada hamba tersebut bahwa masih ada sesaat sisa dari umur engkau dan engkau tidak akan terkemudian daripadanya sekejap mata pun. Maka tampaklah bagi hamba itu kesedihan dan penyesalan. Jikalau adalah dunia itu dengan isi-isinya kepunyaannya, niscaya ia keluar daripadanya untuk menggabungkan kepada saat itu suatu saat yang lain, supaya ia dapat meratapi dirinya pada saat itu dan memperoleh kembali keteledorannya. Ia tidak memperoleh jalan kepada yang demikian. Dan itulah permulaan yang tampak dari arti hikmah firman Allah Ta'ala. Wa'idla bainahum wa baina ma yastahun. Artinya, dan di antara mereka dengan apa yang diingininya diletakkan batas. Surat Saba ayat 34. Dan kepada itulah diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Munafikun ayat 10-11 yang artinya sebelum kematian datang kepada seseorang di antara kamu lalu ia berkata, wahai Tuhanku, mengapa aku tidak engkau beri tangguh barang sedikit waktu supaya aku memberikan sedekah dan termasuk orang-orang yang mengerjakan perbuatan baik. Dan Allah tiada akan memberi tangguh kepada suatu nyawa apabila janjinya, ajalnya telah sampai. Lalu dikatakan bahwa ajal dekat yang dimintanya itu artinya orang itu mengatakan ketika terbuka tutup bagi hamba. Hai, malakul maut, tangguhkanlah aku sehari, di mana aku akan meminta maaf kepada Tuhanku, dan aku bertobat dan akan mencari bekal amal soleh bagiku. Malakul maut itu lalu menjawab, engkau telah menghabiskan hari-hari itu, maka tiada sehari pun lagi. Orang itu lalu menjawab, tangguhkanlah aku sesaat saja. Malakul maut menjawab, engkau telah menghabiskan saat-saat itu, maka tiada sesaat pun lagi. Maka terkuncilah baginya pintu tobat. Lalu bolak-baliklah nyawanya dalam kerongkongannya. Nafasnya pulang pergi dalam buruk kesedihannya. Dan ia menghirup kedukaan putus asa daripadanya dapat memperoleh kembali dan kesedihan penyesalan pada menyia-nyiakan umur. Maka bergoncanglah pokok imannya pada berantakan al-ihwal itu. Apabila nafasnya telah penghabisan, maka jikalau telah mendahului kebajikan baginya daripada Allah, niscaya keluarlah nyawanya di atas tauhid. Maka yang demikian itu husnul khotimah atau baik kesedihan namanya. Dan jikalau telah terdahulu baginya qada atau hukum Allah dengan kesengsaraan, terlindunglah kita kiranya dengan Allah. Niscaya nyawanya keluar di atas keraguan dan kegoncangan. Dan yang demikian itu su'ul khotimah atau buruk kesudahan namanya. Untuk contoh seperti ini dikatakan sebagaimana tersebut dalam Al-Quran, yang artinya Dan tidaklah diterima tobat orang-orang yang mengerjakan kejahatan apabila sampai kematian datang kepada salah seorang mereka, baru mengatakan, aku tobat sekarang. Surat An-Nisa ayat 18. Dan firman-Nya, yang artinya, hanyalah Allah menerima tobat dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan karena kebodohannya. Kemudian itu mereka bertobat dengan segera. Surat An-Nisa ayat 17. Artinya, dari dekat masa dengan kesalahan, dengan ia menyesal di atas kesalahan itu, dan ia menghapuskan bekasnya dengan berbuat baik, yang diikutkannya kesalahan itu dengan perbuatan baik tadi, sebelum bertindih lapis kerataan atas hati, maka lalu tiada menerima penghapusan lagi. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ikutkanlah kejahatan itu dengan kebajikan, niscaya engkau sudah menghapusnya. Hadis ini sudah diterangkan pada beberapa halaman sebelum ini. Luqman Hakim mengatakan kepada putranya, hei anakku, janganlah engkau tangguhkan bertobat. Sesungguhnya maut itu akan datang dengan tiba-tiba. Orang yang meninggalkan bersegera kepada tobat, dengan biar nanti saja, adalah dia di antara dua bahaya besar. Pertama, bahwa bertindih lapislah kegelapan atas hatinya daripada perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga menjadi karatan dan melekat, lalu tidak lagi dapat dihapuskan. Kedua, bahwa ia segera didatangi sakit atau maut, maka ia tidak mendapat kesempatan untuk berbuat menghapuskan itu. Dan karena itulah datang pada hadis, sesungguhnya kebanyakan pekian isi neraka ialah dari karena katanya nanti-nanti. Maka tiadalah binasa orang yang telah binasa itu selain dengan kata-kata nanti tadi. Lalu penghitaman hatinya adalah sekarang, dan pembersihannya dengan taat itu ditangguhkan sampai ia disambar oleh maut. Maka dia datang kepada Allah dengan hati yang tidak sejahtera, dan tiada terlepas dari neraka selain orang yang datang kepada Allah dengan hati sejahtera atau qalbin salim. Hati itu amanah Allah Ta'ala pada hambanya. Umur itu amanah Allah Ta'ala kepada hambanya. Dan begitu pula sebab-sebab taat lainnya. Siapa yang berkhianat pada amanah dan tidak mendapat kembali yang dikhianatinya, maka keadaan orang itu berbahaya. Setengah orang arifin itu berkata, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai dua rahasia pada hambanya. Yang dirahasiakannya kepada hamba itu dengan jalan ilham. Pertama, apabila hamba itu telah keluar dari perut ibunya, maka Allah berfirman kepadanya, hai hambaku, aku telah keluarkan engkau ke dunia dalam keadaan suci, bersih. Aku simpankan pada engkau umur engkau, dan aku amanahkan umur itu pada engkau. Maka aku perhatikan, bagaimana engkau menjaga amanah. Dan perhatikanlah kepadaku, bagaimana engkau menemui aku. Rahasia kedua, ketika keluar nyawanya, Allah berfirman, hai hambaku, apakah yang engkau perbuat tentang amanahku pada engkau? Adakah engkau menjaganya sehingga engkau menemui aku menurut janji maka aku menemui engkau dengan memenuhi janji itu, atau engkau sia-siakan amanah, lalu aku menemui engkau dengan tuntutan dan siksaan. Kepada yang demikianlah disyaratkan dengan firman Allah Ta'ala, wa'aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Artinya, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi pula janjiku kepadamu. Surat Al-Baqarah ayat 40. Dan dengan firman Allah Ta'ala, waladinahum li'amanatihim wa'ahdihim ra'un. Artinya, dan orang beriman yang beruntung juga, orang-orang yang memelihara kepercayaan dan diberikan kepadanya serta janji yang dibuatnya. Surat Al-Mu'minun ayat 8. Penjelasan. Bahwa tobat apabila terkumpul syarat-syaratnya, maka sudah pasti diterima. Ketahuilah bahwa Anda apabila telah memahami arti qabul atau terima, niscaya Anda tidak ragu lagi bahwa setiap tobat yang sah, maka tobat itu diterima. Orang-orang yang memandang dengan nur mata hati, yang mengambil pemahamannya dari nur Quran, niscaya mereka mengetahui bahwa setiap hati yang sejahtera itu diterima pada sisi Allah dan memperoleh nikmat di akhirat pada dekat Allah Ta'ala, dan disediakan untuk dia memandang dengan matanya dan terus menerus kepada wajah Allah. Dan mereka mengetahui bahwa hati itu dijadikan sejahtera pada asalnya, dan setiap anak itu dilahirkan atas fitrah atau suci, tidak berdosa. Dan sesungguhnya hilang kesejahteraan hati oleh kekeruhan yang menganiaya mukanya dari debu dan kegelapan dosa. Dan mereka mengetahui bahwa api penyesalan membakar debu itu, dan bahwa nur kebaikan menghapuskan dari muka hati gelap kejahatan. Dan sesungguhnya tiada kemampuan bagi gelap kemaksiatan serta nur kebaikan, sebagaimana tiada kemampuan bagi gelap malam serta cahaya siang. Bahkan sebagaimana tiada kemampuan bagi keruhnya kotoran serta putihnya sabun. Dan sebagaimana kain yang kotor, tiada diterima oleh raja untuk menjadikan pakaiannya. Maka hati yang gelap tiada akan diterima oleh Allah Ta'ala untuk berada di sisinya. Dan sebagaimana memakai kain pada perbuatan buruk mengotorkan kain itu, dan membasuhnya dengan sabun dan air panas, sudah pasti membersihkannya. Maka memakai hati pada nafsu syahwatnya itu mengotorkan hati, dan membasuhnya dengan air mata berderai dan membakar penyesalan itu akan membersihkannya, mensucikannya, dan mencemerlangkannya. Dan setiap hati yang bersih lagi suci, maka diterima sebagaimana setiap kain yang bersih, maka diterima. Sesungguhnya yang harus atas engkau itu membersihkan dan mensucikannya. Adapun diterima atau makbul, maka itu adalah pemberian yang telah dahulu qada azali atau hukum Tuhan pada azali padanya, dan tiada penolakan baginya. Dan itulah yang dinamai keberuntungan pada firman Allah Ta'ala, qada aflaha man zakkaha. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Surat Asy-Syams ayat 9. Orang yang tiada mengenal atas jalan tahqiq akan makrifah yang lebih kuat dan lebih terang daripada musyahadah dengan penglihatan, bahwa hati itu berbekas dengan perbuatan maksiat dan perbuatan taat sebagai pembekasan yang berlawanan, yang dipinjamkan bagi salah satu daripada keduanya akan perkataan gelap, sebagaimana dipinjamkan untuk bodoh, dan dipinjamkan untuk yang lain perkataan cahaya atau nur, sebagaimana dipinjamkan untuk tahu atau ilmu. Dan bahwa di antara cahaya dan gelap itu berlawanan yang penting, yang tiada tergambar dapat dikumpulkan antara keduanya. Maka seakan-akan tiada yang tinggal dari agama selain kulitnya, dan tiada yang digantungkan pada agama itu selain namanya. Dan hatinya dalam tutup tebal dari hakikat agama, bahkan dari hakikat dirinya dan sifat-sifat dirinya. Orang yang tiada tahu akan dirinya, maka dia itu lebih tidak tahu lagi dengan diri orang lain. Dan yang dimaksudkan ialah hatinya. Karena dengan hati itu, ia akan mengenal lain dari hatinya. Maka bagaimana ia mengenal hati yang lain dan tidak mengenal hatinya? Maka orang yang menyangka bahwa tobat itu sah dan tidak diterima adalah seperti orang yang menyangka bahwa matahari itu terbit dan gelap itu tidak hilang. Dan kain itu dibasuh dengan sabun dan kotorannya tidak hilang, kecuali bahwa kotoran itu menyelam atau masuk benar, karena lama bertindih lapisnya pada lubang-lubang kain dan celah-celahnya, maka sabun tidak kuat mencabutnya. Maka seperti demikianlah bahwa dosa itu bertindih lapis sehingga menjadi tabiat dan karatan di atas hati. Maka hati yang seperti ini tiada akan kembali dan tiada akan tobat. Benar, kadang-kadang orang itu mengatakan dengan lisannya, aku telah bertobat. Maka adalah yang demikian itu seperti kata tukang pembersih kain dengan lidahnya, sudah aku basuhkan kain itu. Dan perkataan yang demikian itu tiadalah sekali-kali akan membersihkan kain, selama ia tidak mengubahkan sifat kain dengan memakai apa yang berlawanan dengan sifat yang ada pada kain itu. Maka inilah keadaan tertegahnya pokok tobat. Dan itu tidak jauh, bahkan itulah yang kebanyakan pada keseluruhan makhluk yang menghadap kepada dunia yang berpaling dari Allah secara keseluruhan. Penjelasan ini mencukupilah pada orang-orang yang mempunyai mata hati pada terkabulnya tobat. Akan tetapi, kami menguatkan sayapnya dengan menyalin ayat-ayat, hadis-hadis, dan asar. Maka setiap pemandangan yang tidak disaksikan oleh kitab dan sunnah, niscaya tidak dapat dipercayai. Dan Allah Ta'ala berfirman, وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عَبِيدِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّبِيلَ. Artinya, dialah Allah yang menerima tobat hamba-hambanya, memaafkan kesalahan. Surat Asy-Syura ayat 25. Dan Allah Ta'ala berfirman, Ghafirin dzambi wa qabilit taub. Artinya, pengampun dosa dan penerima taubat. Surat Al-Mu'min ayat 3 dan ayat-ayat yang lain. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah amat bergembira dengan tobatnya seorang kamu. Hadis ini telah diterangkan dahulu dari riwayat Muslim. Bacalah sampai akhir hadis tersebut. Gembira itu adalah di belakang atau sesudah penerimaan. Maka itu menunjukkan kepada penerimaan dan lebih dari itu lagi.